Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ارزقنا محبة حبيبك سيدنا محمد واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. حبب إلينا يا ربنا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد، yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu, perindu dan pecinta pecinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh itulah gelar yang paling istimewa bagi seorang hamba. Jika benar gelar itu kita miliki, gelar pecinta Rasulullah, jika gelar itu benar kita miliki dan diakui oleh Allah dan Rasulnya, maka sudah beres urusan kita. Sebab pecinta baginda Nabi Muhammad akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika benar gelar pecinta kepada baginda Nabi Muhammad itu kita miliki, maka ketahuilah itulah sebaik-baik gelar yang kita miliki. Semua gelar yang dimiliki oleh seorang hamba di dunia ini, sebesar apapun gelar itu, jika dia tidak punya kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, maka rendahlah manusia itu, siapapun dia. Akan tapi siapapun dia, biarpun katanya rendah menurut manusia, rendah menurut manusia, akan tapi ternyata di dalam hatinya ada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah dia adalah mulia. Maka jika ada kuli bangunan yang ada di tempat ini, atau pegawai negeri, pejabat, atau siapapun yang ada di tempat ini, kalau mereka punya kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, maka semuanya mulia. Tapi begitu sebaliknya, si kaya, si tinggi jabatan, seperti apapun tingginya, jika dia tidak punya kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, maka rendahlah dia. Begitu pentingnya gelar ini, gelar yang diakui oleh Rasulullah nanti waktu di padang mahsyar, gelar yang dianggap kelak di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita mengaku cinta ini, siapa yang mengaku? Kita, kalau kita yang mengakui, belum tentu diakui oleh Allah dan Rasulnya. Begitu mudahnya kita mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah, akan tapi ketahuilah yang menilai kecintaan kita kepada Rasul adalah Allah dan Rasulnya nanti. Saat inilah kita berlomba untuk mencari gelar itu dengan mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sejarah-sejarah beliau, menjalankan syariat beliau, agar kita diakui oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang istimewa. Kenapa? Karena dengan perkumpulan ini kita ingin meraih gelar pecinta bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin dengan perkumpulan ini mendapatkan gelar setelah keluar dari tempat ini, dicatat kita sebagai pecinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mencintai kepada Rasulullah itu mudah. Mudah. Karena sebab cinta semuanya ada pada Rasulullah. Orang mencintai tentu ada sebab-sebabnya. Kalau cinta tanpa sebab itu cinta buta dan tidak dianggap cinta buta. Kalau orang mencintai sesuatu, maka ketahuilah karena sesuatu itu adalah baik secara lahir atau secara batin. Orang mencintai, cinta itu adalah rasional. Kalau orang mencintai, tentu masuk akal. Kalau ada orang cinta yang tidak masuk akal, cinta buta, maka bukan cinta yang sesungguhnya. Kalau kita menggambarkan cinta kepada sesama manusia, mungkin seorang ibu yang baik mencintai menantunya. Aku sangat mencintai itu menantu saya yang tercinta, atau anakku yang aku paling aku cintai. Atau seseorang mencintai seseorang. Kalau ada seseorang mencintai seseorang, manusia mencintai manusia, tentu ada kelebihan. Ada satu kebaikan yang kembali kepada zahirnya atau batinnya. Mungkin secara zahir tidak baik, akan tapi seorang ibu pun bisa mencintai. Aku sangat mencintai dia. Aku sangat mencintai anakku atau menantuku. Memang secara fisik dia tidak baik, tapi perilakunya sangat baik. Dia lembut hati, penuh kasih. Mungkin seperti itu. Atau mungkin mencintai karena zahirnya baik. Zahirnya mempesonakan. Secara zahir baik, dia perilakunya lembut. Tutur katanya baik, parasnya baik, lalu mencintai. Tapi kalau ada orang berkata, aku mencintai seseorang karena dia adalah serem, kejam, menakutkan, jelek, bau busuk, maka gila dia. Gila dia. Kalau ada orang mencintai, oh itu calon menantuku yang paling aku cintai, karena apa? Dia kejam, pembunuh dia. Dia mukanya busuk, mukanya jelek, baunya tidak enak, maka aku sangat mencintai dia. Pasti dia gila. Maka kalau orang mencintai, tentu ada sebab kebaikan secara lahir atau batin. Dan ketahuilah, sebab cinta ini semuanya ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang paras baginda Nabi, ketahuilah baginda Nabi adalah paling gantengnya manusia. Ganteng yang tidak membawa fitnah. Nabi paling bagus parasnya. Perilakunya paling indah, tutur katanya paling lembut, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikisahkan kalau ada cerita tentang kebagusan, kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam, maka ketahuilah kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam itu, kalau ibaratnya kegantengan manusia sejagat, mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya itu kalau digambarkan sebagai rembulan yang utuh, maka dibelah dua. Separuh untuk baginda Nabi. Yang separuh lagi dibagikan kepada Sayyidina Yusuf. Dan yang seperempatnya untuk Nabi Yusuf, dan seperempatnya adalah untuk kita rami-rami. Alhamdulillah kita masih dapat bagian daripada seperempat kegantengan dan kecantikan daripada yang diberikan Allah kepada kita. Akan tetapi yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi adalah dua kali lipat apa yang telah diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi lihat dalam kisah bagaimana wanita-wanita yang saat itu, di saat Imra'atul Aziz, Zulaikha, saat terpesona kepada Nabi Yusuf, lalu dikatakan Zulaikha gila. Bagaimana terpesona dengan orang yang ada di rumahnya yang dipungut sebagai anaknya. Lalu Zulaikha memanggil wanita-wanita tersebut untuk datang ke rumahnya. Dikasih pisau, kemudian dikasih buah apel. Dikasih buah-buahan atau apa saja yang bisa dipotong. Kemudian Nabi Yusuf suruh lewat. Di saat Nabi Yusuf melewati mereka, ternyata wanita-wanita tersebut terpesona sampai mereka tidak sadar memotong tak jemari mereka sendiri. Nabi Yusuf, seorang nabi, akan tapi ternyata ada orang terpesona sampai melukai tangannya sendiri tanpa dirasa. Tapi kok tidak pernah kita mendengar kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gantengnya dua kali lipat Nabi Yusuf? Akan tapi kenapa kok tidak pernah ada orang terpesona dengan Nabi Muhammad lalu sampai motong tangannya atau melukai dirinya tanpa mereka sadari? Jawabnya adalah kegantengan Nabi Muhammad yang dua kali lipat kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di samping itu Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah heibah, wibawa yang menutupi kegantengannya dan tidak merusak kegantengannya. Sehingga tidak ada satupun wanita yang pada waktu itu melihat Nabi Muhammad lalu berpikiran kotor. Tidak ada. Karena Allah menjaga umat ini dari terfitnah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terpesona dengan kegantengan Nabi, tapi tidak ada satupun dari wanita Arab yang saat itu terpesona lalu berpikiran yang kotor di saat melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum kami lanjutkan, ada disebutkan bahwasanya al-bakhilu man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya Orang pelit, kata Nabi, orang pelit adalah di saat namaku disebut akan tapi tidak berselawat kepadaku. Maka biasakan di saat disebut nama baginda Nabi, kita menyuarakan salawat dengan sadar bahasanya kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga termasuk nanti yang akan kami sampaikan sebab terpupuk dan sebab suburnya kecintaan di hati kita. Mari sallu ala Nabi Muhammad. Dan jangan ragu mengucapkan salawat kepada Rasulullah, salawat yang kau lantunkan, salawat yang kau sampaikan, salawat yang kau haturkan itu nyampe kepada Rasulullah dan dibalas oleh Allah dengan 10 kali salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Jika ada orang berani mengangkat suara hanya untuk mengelu-elukan adalah yang dikaguminya dari bangsa manusia ahli fasik. Kita kenapa tidak berani menyuarakan, menyebut nama Nabi, bersolat kepada Nabi dengan suara yang lantang, suara yang keras agar menggema di setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang mendengar. Kita harus di saat disebut nama Nabi Muhammad dengan penuh semangat, karena suara yang kita keluarkan itu akan dicatat sebagai amal baik, menyebut Nabi Muhammad dengan bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Kegantengan baginda Nabi ini adalah nikmat rahmat buat umat. Jadi tidak ada wanita yang terfitnah saat itu di saat melihat kegantengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, secara fisik Nabi Muhammad seperti itu. Tubuhnya ganteng. Kemudian baginda Nabi punya keringat wangi. Dan begitulah Allah ciptakan, karena Nabi Muhammad adalah pilihan, semua yang untuk Nabi adalah yang paling istimewa. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan baginda Nabi, dan ini yang harus kita yakini, semua yang ada pada baginda Nabi adalah yang paling istimewa. Mata Nabi, mata yang paling bagus. Rambut Nabi, rambut yang paling bagus. Tangan Nabi, tangan yang paling bagus. Pakaian Nabi, pakaian. Cara berpakaian Nabi adalah cara berpakaian yang paling bagus. Dan cara berjalan Nabi adalah cara yang paling bagus. Ini harus kita yakini. Maka pekak yang mengaku cinta baginda Nabi kok tidak berusaha untuk meniru dan mengikuti baginda Nabi, diragukan, ternodai kecintaannya, diragukan, jangan-jangan cintanya kropos, kerinduannya kepada Nabi adalah kropos. Sebab kaidah cinta nanti sederhana, kaidah cinta itu sederhana, kaidah cinta itu akan mengikuti. Kalau ada disebutkan di dalam Al-Qur'anku, disebutkan oleh Al-Qur'an bahwasanya kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semua, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, hai umatku yang ada di penjuru dunia, termasuk yang ada di Pulau Karimun itu. Di pulau apa sini? Kundur. Wahai umatku, kalau engkau memang mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku. Mengikuti baginda Nabi. Kalau kita sudah mengikuti baginda Nabi, buahnya adalah yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Di sini tidak disebutkan kecintaan kepada Nabi, akan tapi di sini disebutkan mengikuti Nabi. Kul in kuntum tuhibbunallaha, kalau engkau mengikuti Allah, kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak orang mengatakan bahasa ikuti Nabi, ikuti Nabi, ikuti Nabi. Betul. Mengikuti Nabi adalah zahirmu mengikutimu. Mengikuti Nabi, zahir kita mengikuti Nabi, tapi ada urusan hati yang harus kita hadirkan. Maka zahir yang mengikuti, ruhnya adalah mahabbah, kecintaan. Maka mengikuti Nabi seperti apapun, jika tidak atas dasar cinta, maka tidak akan diterima. Orang bisa mengikuti Rasulullah, dia bisa menimbang perilakunya mengikuti Nabi, cara berjalannya, jalannya Nabi, cara makan seperti Nabi, cara tidur seperti Nabi. Akan tapi ternyata dia kropos daripada cinta. Kenapa? Dia mengikuti Nabi hanya karena dipengen disanjung oleh manusia kalau dia adalah pecinta Nabi. Karena Nabi itu mahal, kalau orang ngaku pecinta Nabi pun kadang dicintai oleh manusia. Bisa bohong. Mengaku mencintai Nabi. Orang mengikuti Nabi belum tentu mencintai Nabi. Kita bisa lihat ada orang bisa saja dia bersedekah seperti sedekahnya Rasulullah, sholat seperti sholatnya Rasulullah, mengikuti Rasulullah langkah-langkahnya, semua gerak-geriknya mengikuti Rasulullah, akan tapi ternyata hatinya keropos dari ketulusan. Ada orang munafik yang saat itu sholat bersama Rasulullah, dia juga disuruh sedekah, mau sedekah bersama Rasulullah, akan tetapi hatinya tidak sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diterima. Maka ketahuilah, mengikuti Nabi tanpa cinta tidak ada artinya. Akan tapi ruh mengikuti adalah cinta. Begitu sebaliknya, kalau ada cinta di dalam hati kita, sangat mudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sebab cinta secara batin sekarang. Kalau secara lahir sudah jelas Nabi adalah indah parasnya. Kulitnya harum, wangi. Kulitnya wangi. Kemudian secara batin bagaimana Nabi itu? Baiknya bagaimana dengan kita? Luar biasa baik Rasulullah kepada kita. Sehingga Nabi itu dalam panjatan-panjatan doanya di tengah malam, hadirkan di dalam hati Anda. Setiap malam beliau memanjatkan doa, sering ditemukan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau menangis dan tangis beliau itu sering terdengar, tangis yang sangat. Sampai Sayyidah Aisyah terbangun dari tidurnya mendengar Rasulullah menangis. Dan suara tangis yang ditahan sehingga bergelora, bersuara-suara tangis terdengar di dalam dadanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sujud, kemudian mengangkat kepala beliau lalu menengadahkan tangan, terdengar oleh Siti Aisyah tangisan Rasulullah. Lalu Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, mayubkik? Apa yang menjadikan engkau menangis ya Rasulullah?" Jawaban Nabi sederhana. "Aku ingat umatku Aisyah." Mengingat umat sampai menangis ya Rasulullah. "Iya, aku ingat umatku. Aku ingat umatku. Aku tidak rela jika ada umatku yang masuk neraka. Maka aku selalu mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan umatku adalah umat yang selamat. Aku takut jika ada umatku disiksa di neraka. Aku takut jika ada umatku dimurkai oleh Allah." Maka Nabi memohon dan memohon kepada Allah. Itu dilakukan setiap malam. Mendoakan kita, Nabi rindu kita ini selamat. Nabi tidak rela kalau kita ini masuk neraka. Maka sungguh benar yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya Nabi itu mencintai kita melebihi daripada diri kita sendiri. Kalau Nabi dengar umat yang bermaksiat nangis Nabi, tapi kita kadang bermaksiat masih tertawa. Padahal kita tahu buah daripada kemaksiatan adalah hukuman dari Allah, siksa dari Allah. Nabi tidak rela jika ada umatnya melakukan kemaksiatannya. Nabi menangis di saat ingat umatnya. Di saat beliau segar, sehat, bahkan di saat menjelang wafat, beliau juga Nabi selalu mengingat umati-umati. Bahkan di saat melihat umat yang melanggar Nabi, yang memusuhi Nabi, Nabi pun masih memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Itulah Rasulullah. Suatu ketika baginda Nabi, di saat di kota Mekah tidak menerima Rasulullah, memusuhi Nabi, Nabi pergi ke Taif, berjalan. Ke Taif perjalanan yang panjang, bukan zaman seperti zaman sekarang, ada kendaraan, ada mobil, ada ini. Perjalanan 70 kilo kurang lebihnya, Nabi ke Taif. Dengan harapan di Taif ada yang menyambut baginda Nabi. Dan Nabi ke Taif bukan cari makan, Nabi ke Taif adalah untuk menyampaikan pesan kebenaran. Karena Nabi sadar dan yakin bahwasanya tugasnya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat di Mekah belum diterima oleh orang Mekah, yang mengikuti hanya beberapa orang saja. Lalu Nabi waktu itu betul-betul orang Mekah dimusuhi dan tidak ada yang boleh berjual beli dengan baginda Nabi, sehingga benar-benar Nabi merasakan kesusahan saat itu. Lalu Nabi pergi ke Taif. Di saat baginda Nabi pergi ke Taif, Nabi datang ke sana hanya ingin menyampaikan kebenaran karena rindu umat Taif agar selamat. Nabi di Taif bukan disambut. Kalau zaman sekarang, masya Allah, Ustaz belum apa-apa sudah suruh makan. Oh, belum ngapa-ngapain sudah suruh makan, disambut, kendaraannya enak dan sebagainya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Taif bukan disambut dengan makanan, bukan disambut dengan tala'al batru, akan tapi Nabi disambut dengan lemparan batu dan lemparan sandal oleh anak-anak kecil. Sampai Nabi tidak boleh keluar setelah itu karena dianggap Nabi menodai agama mereka. Nabi hanya menyampaikan kebenaran. Nabi dianggap merusak tatanan, sehingga Nabi mau disiksa di situ. Akan tetapi mereka pun sadar kalau sampai Nabi Muhammad meninggal di situ, akan bermusuhan dengan suku Nabi Muhammad yang sangat luar biasa kuat, yaitu suku Quraisy. Orang-orang yang di Taif memukulin Nabi, biarkan Muhammad, yuk kita lempari, biarkan, jangan kasih makan, jemur saja, biar mati di sini, kata mereka. Cuman sebagian yang lain sadar, jangan, kalau Muhammad mati di sini, wah bahaya, kita akan diperangi oleh sukunya Muhammad nanti. Terus gimana enaknya? Sudahlah, biarin Muhammad keluar, tapi siksa aja sampai dia kapok, bosan, kapok sampai tidak berani lagi masuk ke sini. Akhirnya bersepakat semuanya, baik, ayo kita suruh keluar Muhammad. Tapi caranya gimana? Ya pokoknya kita bikin kapok. Betul, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lama kemudian melihat anak-anak muda yang berkumpul. Tidak ada jalan kecil jalan yang akan dilewati baginda Nabi. Semua jalan sudah ditutup. Tiba-tiba ada orang anak-anak muda yang kekar, gagah, perkasa berjejer. Nabi sadar apa yang akan mereka lakukan. Tentu mereka akan menyakiti baginda Nabi. Kenapa? Sebelumnya sudah disakiti oleh anak-anak kecil. Sekarang anak-anak gede disiapkan di jalan yang akan dilewati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu orang-orang Taif berkata, Muhammad kalau ingin keluar sana tuh keluar. Pulang sana kalau keluar. Diusir Nabi, bukan dilepas dengan hormat, diusir baginda Nabi. Tapi Nabi tidak pernah rendah. Nabi keluar. Dan Nabi sadar ini pasti akan melakukan sesuatu yang menyakitkan kepada Nabi. Nabi melewati satu demi satu dari anak-anak muda yang ada saat itu. Bayangkan bagaimana Nabi. Nabi datang tidak minta uang, Nabi tidak minta makan, Nabi ingin mengajak mereka selamat, tapi ternyata Nabi lihat disiksa dan dipukuli dari saat mereka. Nabi melewati barisan orang anak-anak muda tersebut. Di saat melewati barisan yang pertama, begitu semangatnya orang yang paling depan itu memukul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipukul tengkuk Nabi, kepala Nabi, sampai Nabi tersungkur ke depan. Setelah sungkur depan diberdirikan lagi, dipukul lagi dari arah kanan, dipukul dari kiri, dipukul dari kanan, dipukul, didorong dari belakang, tersungkurlah baginda Nabi, diberdirikan lagi, lalu dipukul lagi, jatuh bangun dipukul, jatuh bangun dipukul, sampai Nabi keluar dari barisan anak-anak muda tersebut. Nabi merasakan sakit yang sangat. Nabi merasakan sakit yang sangat, jalan tertatih-tatih menjauh dari mereka. Setelah cukup jauh jarak mereka, diperkirakan mereka tidak akan mengejar lagi, Nabi baru merasa aman. Kemudian Nabi singgah di sebuah tempat yang agak teduh. Disebutkan ada pohon kurma dan ada pohon anggur. Nabi bersandar di tempat tersebut. Di saat Nabi bersandar di tempat tersebut, ada malaikat yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku melihat apa yang dilakukan oleh kaummu kepadamu. Aku melihat apa yang dilakukan umatmu kepadamu, ya Rasulullah. Nabi menjawab, iya. Lalu malaikat menawarkan, ya Rasulullah, jika engkau mau ya Rasulullah, akan aku angkat ahsyabaina, gunung itu, gunung, dua gunung ini kalau engkau mau akan aku angkat dan aku akan tumpahkan di atas kepala mereka. Nabi yang semula lemah lunglai, di saat didatangi malaikat masih lemah lunglai, akan tapi di saat ditawari oleh malaikat, kalau engkau mau ya Rasulullah, akan aku angkat gunung itu dan aku akan jatuhkan di atas kepala mereka. Nabi yang semula lemah menjadi sehat, tegar seperti orang yang tidak sakit. Lalu berkata kepada malaikat, malaikat jangan lakukan itu. Allah. Jangan lakukan itu wahai malaikat. Aku masih berharap nanti orang-orang itu akan melahirkan anak-anak yang mereka akan berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian bergegas Nabi Muhammad mengangkat tangan, takut ada musibah diturunkan kepada mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku karena mereka sesungguhnya berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Lihat, kasih sayang Nabi masih tampak. Di saat disakiti pun Nabi masih memandang mereka dengan penuh kasih sayang. Coba kalau ada ustaz zaman sekarang dipukuli sama jamaah, kemudian ada pak tentara polisi bertanya, ini ustaz mau diapain itu orang-orang itu? Tangkap aja, kurang ajar sama ustaz itu, masuk penjara, mungkin begitu. Tapi Nabi ternyata tidak, berkata jangan-jangan hukum dia. Aku masih berharap kelak keturunannya akan beriman kepadaku. Itulah hati Nabi kepada kita. Hati Nabi kepada umatnya sangat mencintai. Baca sejarah Nabi agar kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat mencintai anak-anak kecil. Nabi mencintai wanita agar tidak terzalimi. Nabi merindukan kebahagiaan dalam rumah tangga, sehingga Nabi berikan bimbingan yang sempurna. Nabi mencintai binatang. Bahkan di saat dalam peperangan pun Nabi menghadirkan makna kasih sayang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca bagaimana sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa siapapun yang sambung hati dengan Nabi Muhammad, yang mencintai Nabi Muhammad, dialah orang yang selamat. Tapi untuk sampai kepada kecintaan ini, tidak akan mungkin kita bisa sampai kepada kecintaan yang sesungguhnya kepada baginda Nabi, kecuali kita mengenal Rasulullah. Kenailah beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenalilah Nabi Muhammad. Sejauh mana engkau mengenali kekasihmu Nabi Muhammad? Apakah pengakuan cinta hanya di lidahmu saja, akan tapi otakmu tidak pernah kenal Nabi Muhammad, pikiranmu tidak pernah membaca perjalanan sejarah baginda Nabi? Bagaimana bisa masuk ke hatimu jika engkau tidak kenal Rasulullah? Maka adanya acara semacam ini tidak lain adalah tadi untuk menyuburkan makna cinta yang selama ini tumbuh, sudah mulai tumbuh di dalam hatimu. Subur dengan mengadakan acara semacam ini, mengagungkan kelahiran Nabi, mengagungkan jasad Nabi, mengagungkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab semua yang datang Nabi perlu untuk kita agungkan. Dan tidak cukup kita mengaku cinta saja kepada Rasulullah. Ingat, cinta saja tidak cukup. Tadi sudah kita sampaikan bahasanya mengikuti belum tentu orang itu mencintai. Pengakuan dengan lidah tidak cukup, tapi cinta di dalam hati. Cinta di dalam hati seorang hamba. Kalau seorang itu mencintai, lihat buah daripada cinta itu akan patuh, tunduk dan mengikuti. Kalau ada seorang istri yang katanya mencintai suaminya, setiap hari mengucapkan cinta kepada suaminya, "Bang, I love you, aku cinta kepadamu," 1,000 kali sehari diucapkan. Bangun tidur 10 kali. Sebelum makan 10 kali. Setelah makan 10 kali. "Aku cinta padamu bang, aku cinta padamu bang." Masya Allah. Omongannya cinta. Luar biasa. Akan tapi suatu ketika jam 11 malam mau keluar. "Bang, dedek adik mau keluar." "Kemana?" "Mau jalan-jalan." Lalu suaminya berkata, "Dek, gak pantas keluar malam-malam." Kata sang istri apa? "Bang, yang penting aku cinta abang." Tapi gak mau patuh. Dilarang keluar masih keluar katanya cinta. Bohong dia. Kalau memang wanita itu mencintai suaminya, tentu dia akan patuh kepada suaminya. Jadi buah daripada kecintaan itu akan patuh dan mengikuti. Rumusnya seperti itu. Kalau orang mengikuti belum tentu cinta. Orang mengikuti patuh bisa saja karena rasa takut, karena mengharap urusan dunia. Seperti seorang kuli, seorang karyawan patuh dengan bosnya, tidak jaminan dia mencintai. Karena itu tata aturan, kalau saya tidak patuh dengan bos, nanti saya tidak digaji akhir bulan. Kalau dikatakan kamu cinta sama bosmu, "Ah, cinta apaan? Terus ngapain patuh bener?" Patuh tidak jaminan kalau orang itu mencintai. Kenapa kamu patuh? Ya kalau tidak patuh tidak digaji nanti. Akan urusan duit. Tapi kalau orang mencintai, mau tidak mau dia akan mengikuti. Rumus yang tidak bisa dibantah itu. Akan berusaha mengikuti. Meniru. Itu seorang anak gadis yang gandrung dengan seorang. Ini bukan anak gadis yang ada di sini. Bukan anak gadis. Ini adalah pecinta Nabi Muhammad semuanya. Amin. Ada seorang anak gadis yang gandrung dengan seorang pemain sinetron. Misalnya bintang film atau apapun yang terkenal. Yang sering terlihat di televisi dan sebagai masyhur. Lalu dia gandrung kagum dengan perannya misalnya. Kemudian dia karena kagum dan mencintainya, lihat, mengidolakannya. Lihat apa yang terjadi setelah itu. Gak cukup dia hanya mengidolakan dengan lidahnya saja. Karena dia kagum benar dia. Sudah mulai cara berbicaranya pun niru cara berbicaranya dia, lihat. Cara berjalannya pun sudah meniru. Kadang-kadang di kamar lenggan-lenggan niru orang yang diidolakan itu. Kemudian dia kalau dia beli baju pun dia pengen cari baju seperti baju yang ya, orang yang diidolakannya. Lihat, niru. Apalagi sampai pengen potong rambut pun ternyata harus potong rambut seperti rambutnya orang yang dikaguminya. Apalagi lenggan-lenggotnya, semuanya akan meniru orang yang dicintainya. Sama yang kagum dengan pemain bola pun, lihat kaosnya, kaos pemain bola tersebut, rambutnya niru semuanya karena orang kagum seperti itu. Orang kagum dan cinta mau tidak mau akan menjadikan anggota tubuhnya tunduk kepada yang dicintainya. Itu kalau orang mengaku cinta. Dan tanyakan kepada dirimu sendiri, kalau engkau mengaku cinta kepada Rasulullah, seberapa banyak kau tundukkan anggota tubuhmu untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berpakaianmu wahai orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah? Lidahmu kau gunakan untuk apa? Sudahkah kau gunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Rasulullah? Dan seandainya Nabi Muhammad, kalau engkau benar mencintai Nabi Muhammad, tentu engkau rindu Nabi Muhammad datang kepadamu. Datang ke rumahmu misalnya. Senang atau tidak ibu bapak kalau didatangi oleh Rasulullah? Senang, yakin? Yakin. Kalau saya pengin senang kalau seandainya Nabi datang ke rumah saya, tak senang sekali. Dan kami yakin Anda pun juga demikian. Senang atau tidak kalau Nabi masuk rumah Anda? Cuman pertanyaan saya, kira-kira Nabi mau enggak masuk rumah Anda? Ada gambar apa di rumahmu? Yang Anda putar selama ini apa? Ini televisi bikin senang Nabi atau acara yang bikin benci Nabi? Jangan sampai kita tuh hanya ngomong aku cinta Nabi, cinta Nabi. Kita perlu membuat perubahan perlahan. Memang perubahan tidak langsung total, tapi kita membuat perubahan perlahan. Malam inilah kita mulainya. Bersama memperingati gelaran Nabi, kita lahirkan benar-benar perilaku Nabi pada kita. Kita membuat perubahan hati. Namanya melahir. Lahir itu adalah dari kecil dulu. Kita membuat perubahan di rumah kita dari yang sangat sederhana. Kalau kita mengaku cinta Nabi, baik, masalah perubahan akan kita akhirkan. Agar tapi ketahuilah bahwasanya, kalau benar Anda mencintai Nabi, ketahuilah Anda sangat beruntung. Umat Nabi ini, lihat, ada jaminan. Umat Nabi selamat. Umat Nabi di surga. Umat Nabi tertolong. Umat Nabi akan mendapatkan syafaat khasah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau benar kita itu umat Nabi, aman. Nabi mengadu kepada Allah agar umatnya selamat. Diberi kabar kalau umatmu selamat. Dikatakan sepertiga selamat. Malaikat Jibril memberikan kabar kepada Rasulullah, sepertiga umatmu selamat masuk surga. Nabi mendapatkan kabar gembira, sepertiga umatnya masuk surga. Nabi berduka, sepertiga yang lain di mana? Sepertiga lagi masuk surga, ditambah lagi yang lain di mana? Ditambah lagi sepertiga masuk surga, lalu sepertiga lagi di mana? Ada sisanya lagi. Yang sisanya adalah, dia adalah orang banyak salah, banyak dosa. Akan tapi, biarpun dia banyak salah, banyak dosa, akan tapi berusaha dia untuk mendekat kepadamu ya Rasulullah. Selalu baca solawat, menyesali dosanya, mohon ampun kepada Allah, dan rindu terus dia. Biarpun dia katanya ahli maksiat, ahli dosa, tapi ternyata diam-diam di dalam hatinya ada kerinduan yang dalam kepadamu. Dia berusaha meninggalkan dosanya perlahan demi perlahan. Keburu mati dia, tapi mati dalam keadaan rindu kepadamu, maka itu pun orang ini selamat bersamamu. Jadi pecinta Nabi semua selamat masuk surga. Umat Nabi semuanya masuk surga. Semoga kita menjadi umat Nabi yang sesungguhnya. Kalau kita benar diakui oleh Nabi dan dianggap, maka beres urusannya. Akan tapi yang mengerikan wahai hamba Allah, kisah di padang mahsyar. Kisah di padang mahsyar yang sangat mengerikan. Lihat, hadirlah saat ini Anda di padang mahsyar. Manusia dibangkitkan oleh Allah, dikumpulkan dalam satu hamparan yang luas. Orang datang dengan bermacam-macam model, membawa dosanya, memikul dosanya di padang mahsyar. Di padang mahsyar ribuan, puluhan ribu tahun. Ada orang berjalan dengan lututnya, ada yang berjalan dengan dadanya, ada orang yang berenang darah yang beri darah yang busuk. Di padang mahsyar kecapean, matahari sejengkal di atas kepalanya, sehingga begitu dekatnya kalau ingin dipetiknya matahari itu seolah-olah dia bisa. Bagaimana keadaannya saat itu? Mengerikan, dahsyat, menakutkan. Dan ketahuilah, saat itu ada kisah namanya syafa'at uzma. Syafa'at uzma ini termasuk kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah, bagaimana Allah mengangkat Nabi di padang mahsyar. Derajat Nabi di padang mahsyar. Ada syafa'at uzma. Di saat di padang mahsyar itu merasakan keadaan panas semacam ini, lihat, umat ini pengen mencari pertolongan, datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam gak mau ngasih tolong, ngasih memberi pertolongan. Lalu datang kepada Nabi Ibrahim, sama Nabi Ibrahim berkata, aku malu minta kepada Allah karena aku telah melakukan pelanggaran waktu hidup dulu di dunia, jangan minta kepadaku. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga gak mau. Datang kepada Nabi Isa, Nabi Isa juga gak mau. Umat yang merasa tidak kuat di padang mahsyar, gelisah di padang mahsyar. Akhirnya disuruh oleh Nabi Isa datang, itulah datang kepada Nabi akhir zaman. Barangkali dia akan bisa memberikan pertolongan kepadamu. Lalu Nabi melakukan sujud. Di saat Nabi melakukan sujud, setelah Nabi sujud, ada yang menyeru, irfa' ra'sak, sal tu'ta wasyfa' tusyaffa'. Angkat kepalamu, minta apa saja kau akan dikasih dan berikan pertolongan kepada umatmu. Kemudian Nabi mengangkat kepala beliau. Kemudian Nabi meminta pertolongan untuk umat, sehingga saat itu sesaat diberi keringanan di padang mahsyar. Namanya syafa'at ulma. Dan merasakan keringanan di padang mahsyar sesaat itu dirasakan oleh semua penghuni padang mahsyar, baik orang beriman atau orang kafir. Itulah syafa'at ulma. Kalau syafa'at ulma akan dirasakan oleh semua penghuni padang mahsyar. Tapi kita bicara tentang syafa'at khosoh, syafa'at yang khusus. Kalau syafa'at ulma akan dirasakan sesaat. Untuk apa syafaat udhma waktu ditambahkan oleh Allah? Untuk menunjukkan kepada manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman bahasanya Nabi Muhammad adalah makhluk termulia yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah ingin berikan pertolongan bisa langsung, akan tapi kenapa harus lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah ingin menampakkan kesekian kalinya bahasanya memang ini adalah manusia agung dan mulia dan istimewa. Yang kita rindukan setelah itu adalah syafaat khasah, syafaat yang khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus ini hanya untuk perindu dan pecinta Nabi. Maka semoga perkumpulan kita saat ini benar-benar dicatat sebagai orang yang daftar untuk dipanggil oleh Rasulullah nanti di padang mahsyar. Dan rindukan itu semuanya. Rindulah kepada ini semuanya. Di padang mahsyar setelah itu lihat. Tiba-tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru umatnya. Semua umat Nabi diseru oleh Nabi. Dan semua umat Nabi datang bersama Rasulullah. Kemudian setelah umat baginda Nabi bersama Nabi, digiring ke tempat yang khusus. Meminum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum telaga Kautsar, karena telaga Kautsar ada di surga. Telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rombongan ini dipanggil mana? Umatku, umatku, umatku, umatku. Semuanya datang. Dan yang memang mereka adalah umat Nabi yang sesungguhnya secara otomatis akan mendengar seruan tersebut. Ingat, Nabi di padang mahsyar sangat terlihat. Bagaimana tidak terlihat? Karena pancaran wajah Nabi memancari padang mahsyar semuanya. Tapi ingat, biarpun Nabi sangat jelas bagi manusia manusia semuanya, tapi tidak semua orang bisa mendekat kepada Nabi. Tapi yang didekati Nabi itulah yang bisa dekat kepada Rasulullah. Kalau melihat Nabi semuanya tahu itulah Nabi Muhammad. Apalagi di saat syafaat ulma Allah berikan melalui Nabi Muhammad, semua tahu Nabi Muhammad. Tapi tidak semua orang bisa dekat kepada Nabi Muhammad. Tapi yang bisa mendekat kepada Nabi Muhammad adalah yang dicari oleh Rasulullah. Nabi mencari mana? Umatku, umatku, umatku. Dan Allah memberikan kekuatan, kekuasaan, kekuatan, kemampuan kepada Nabi Muhammad untuk menjangkau semua umatnya. Dan setelah itu semua umat Nabi dijangkau oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu dibawa oleh Rasul meluncur. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad berjalan meluncur menuju surga bersama umat beliau. Semoga ini adalah golongan kita. Amin. Meluncur umat Nabi Muhammad bersama Rasulullah. Kemudian setelah menjauh, baru ada yang sadar saat itu. Orang pada tertinggal. Lalu menyeru, ya Rasulullah, kami umatmu tertinggal jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi semakin jauh dan semakin jauh. Dan ternyata masih ada orang yang mereka mengatakan, aku umatmu ya Rasulullah, tunggu kami. Kami umatmu, tunggu kami ya Rasulullah. Kemudian Nabi mendengar seruan tersebut. Nabi berhenti dan menoleh, mencari di mana suara itu. Nabi menoleh ke sana kemari. Lalu, mana umatku? Mereka mengatakan, kami ya Rasulullah, kami umatmu. Nabi memandang mereka, mencari mereka, mana kami? Apa buktimu kalau engkau, apa bukti yang bisa kau berikan kalau engkau umatku? Dia bercerita, aku dulu di sini, aku menghadiri acaramu, pengajianmu, oh cerita. Nabi melihat mereka semuanya. Melihat mereka semua dan mereka berharap di saat dilihat oleh Nabi akan diambil oleh Rasulullah. Akan tapi ternyata di saat Nabi melihat mereka, setelah itu Nabi bergeleng, tidak, aku tidak bisa mengenalimu saat ini karena kau tidak pernah kenal aku di dunia dengan hatimu. Lalu ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang yang dulu di dunia mengaku umat Nabi Muhammad, saat itu gigit jari, memakan tangan mereka sampai habis, tumbuh lagi dimakan tangannya sampai habis, tumbuh lagi sampai kecebur ke neraka jahanam. Saat ini mumpung kita masih di dunia, kita belum di padang mahsyar. Masih bisa kita mengejar Rasulullah kalau kita masih ada di dunia saat ini. Tapi kalau sudah di padang mahsyar, masuk rombongan orang yang tertinggal akan tertinggal. Takutlah kepada Allah. Saat ini masih mungkin kita untuk mengejar Rasulullah, yaitu dengan menanamkan kecintaan yang sesungguhnya. Jangan sampai mau tertinggal dari rombongan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan segala keindahan alam bersama Rasulullah, bersama rombongan baginda Nabi, dan Nabi lihat menunggu umatnya untuk menyeberang siratal mustaqim, untuk masuk surga. Tidak ingin satupun umat yang tertinggal. Nabi menginginkan seperti itu. Tapi orang yang di dunia hanya mengaku cinta, bahkan ada yang menjual Nabi, maka dialah orang yang khianat kepada Nabi. Biarpun dia mengaku cinta Rasulullah, tapi Nabi tidak akan kenal dengan orang tersebut. Singkat, mari kita koreksi diri kita sendiri. Sejauh mana kecintaan kita kepada baginda Nabi? Hei orang kaya, sekaya apapun dirimu, jika engkau tidak mencintai Nabi akan sia-sia. Tapi kalau engkau menjadi orang kaya yang cinta Nabi, engkau lah orang kaya ahli surga. Hei orang paling tinggi jabatannya di negeri ini, ada di hatimu atau tidak Rasulullah? Tidak ada artinya setinggi apapun jabatan dan pangkatmu jika Nabi tidak ada di hatimu. Maka sungguh malam ini malam istimewa. Siapapun yang mendengar seruan ini lalu menyambut dan berusaha untuk menanamkan kecintaan di dalam hati kepada Rasulullah, maka itu orang selamat. Tidak pandang apakah yang hadir paling depan, paling belakang, yang jualan. Kami berharap bahwasanya yang jualan saat ini mendengar suara ini lalu dia menjadi penjual yang perindu, menjadi perindu dan pecinta baginda Nabi. Yang jualan, yang menyopir angkot, yang ada di dalam, bahkan yang melewati jalan ini lalu mendengar suara ini, tersentuh hatinya lalu menjadi pecinta Nabi, itu yang kami inginkan. Sehingga tidak ada yang tertinggal dari semua yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir di sini. Jangan sampai ada yang tertinggal untuk menjadi pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikirkan, takutlah jika nanti tertinggal di padang mahsyar. Mumpung saat ini nyawa masih ada di kandung badan, masih ada saat untuk membenahi rumahmu, jadikan itu rumah Rasulullah. Jadikan Nabi Muhammad berani masuk rumahmu. Artinya apa? Jadikan rumahmu rumah yang pantas dimasukin Nabi. Jangan sampai ada sesuatu menjadikan Nabi murka di rumahmu. Perilakumu, bagaimana wahai wanita-wanita yang katanya solehah ini, bagaimana urusanmu dengan suamimu? Berapa kali kau membuat gelisah suamimu? Berapa kali kau membuat susah suamimu? Nabi akan murka dan marah. Hei para suami, mana kasih sayangmu kepada istrimu? Nabi murka dan marah jika engkau zalim kepada istri-istrimu. Kalau pecinta Nabi, hidupnya selalu indah. Karena Nabi guru keindahan. Suami istri yang menjalani hidup berumah tangga karena cinta Nabi, yang ada adalah kemesraan dan keindahan selamanya, yang tidak pernah putus sampai nanti bertemu di surga lagi. Begitu juga lihat dalam sebuah persahabatan, ikatan kerja, kalau didasari dengan cinta Nabi, tidak akan ada dusta di antara orang yang saling menjalin ikatan kerja. Kenapa? Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Maka berjalanlah engkau dengan Nabi Muhammad. Berjalanlah engkau dengan Rasulullah. Diskusi sebebasmu, akan tapi masukkan Rasulullah dalam diskusimu. Menjadilah orang kaya, tapi kaya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raih jabatan tinggi, tapi dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu dihadirkan. Maka wahai para orang tua, kegagalanmu adalah bukan di saat anakmu tidak lulus SMP atau SMA, tapi kegagalanmu yang paling jelas adalah di saat anakmu tidak pernah kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk di dalam pengetesan, pengecekan cinta kepada Rasulullah saat ini. Saat ini, detik ini, kita akan pulang ke rumah masing-masing. Dan tolong tanyakan, siapa idola anak-anakmu? Kalau anak-anakmu bisa mengidolakan Nabi Muhammad atau yang mencintai Nabi Muhammad, Anda boleh tersenyum. Anda boleh tersenyum. Karena mungkin inilah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi kalau ternyata kok putri Anda mengidolakan orang yang tidak cinta kepada Nabi, Anda gagal. Anda gagal menjadi orang tua. Jika ternyata putra Anda, kalau Anda tanya nak idolamu siapa, idolanya bukan Muhammad Al-Fatih, bukan Salahuddin Ali Ayyubi, bukan Imam Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah, idolanya adalah orang yang tidak sholat. Jangan-jangan orang tua akan masuk neraka duluan sebelum anaknya. Hati-hati wahai para orang tua. Anakmu jadikan anakmu pecinta Nabi, anak ahli surga. Kalau sudah Anda beri modal ini, modal termahal di dalam hati anakmu kecintaan kepada Rasulullah, setelah itu anakmu menjadi apapun, menjadi orang yang bakal selamat, maka kita harus melacak di mana anak kita belajar. Apakah saat belajar di tempat tersebut menjadi semakin cinta ke Rasulullah atau tidak? Kalau tidak, enggak ada perlunya anakku belajar di situ. Karena cinta Nabi adalah modal termahal bagi kita. Modal untuk menuju akhirat, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang singkat, kita akan membangun cinta kepada Rasulullah. Gimana membangun cinta kepada Rasulullah? Yang jelas kita sudah tahu pentingnya cinta kepada Rasulullah. Ada sebagian orang yang hanya mementingkan tentang mengikuti Nabi. Kita ingat, mengikuti Rasulullah jika tidak dibarengi dengan ruh cinta tidak ada artinya. Bisa mengikuti Nabi karena basa-basi. Bisa saja seorang ustaz, masya Allah, kalau berjalan seperti jalannya Rasulullah. Oh, tingkahnya, caranya ngomong dan sebagainya. Cuman dia hanya pengen disanjung oleh manusia. Pengen dibilang ustaz hebat, penerus Nabi. Lah, jalannya kayak Nabi, bajunya kayak Nabi, tapi hatinya keropos. Sebab segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi memang disanjung. Sehingga mungkin seseorang ngikutin Nabi, tapi hatinya tidak ikut Nabi. Mungkin sekali. Maka jangan sampai kita termasuk golongan munafik seperti itu. Mari ayo kita suburkan cinta kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada bab penutup. Bagaimana kita menanamkan kecintaan kepada anak-anak kita kepada Rasulullah? Pulang dari tempat ini, hadiah buat anak-anak yang ada di rumah. Hadiah untuk anak-anak yang ada di rumah. Jika Anda untuk menyampaikan hadiah ini pun tidak mampu, Anda juga gagal sebagai seorang tua. Hadiah ini adalah pastikan anak-anak Anda setelah malam ini mereka harus bisa membaca solawat kepada Rasulullah minimal sehari tidak kurang dari 300 kali. 300 kali sedikit, wahai hamba Allah. Kalau Anda berjalan dari sini ke pinggir jalan sana sudah 100 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ternyata menyuruh anak-anak Anda membaca solawat 100 kali saja, kalau tidak mampu, Anda gagal. Ini merayakan Maulid Nabi dalam skala pribadi. Harus. Jadi merayakan Maulid Nabi ada skala besar seperti ini, ada skala pribadi. Pribadi maksudnya semua orang dalam kesehari-hariannya harus selalu menghadirkan Nabi di hatinya, melahirkan Nabi dalam dirinya. Maulid Nabi setiap hari. Bahkan telepon Anda yang pertama pastikan, "Hai hamba Allah, wahai hamba yang telah dicinta, telah dimudahkan oleh Allah untuk kumpul di sini. Yakini Anda telah dipilih oleh Allah." Maka syukuri. Anda dipilih saat ini untuk kumpul di sini. Dan Allah juga yang menyuruh saya ngomong begini, Allah. Kita tentang Nabi Allah, semua Anda datang sini, Allah. Jadi kita saat ini telah dikumpulkan di tempat yang baik. Maka pulanglah Anda. Jadikan anak Anda setelah ini membaca salat kepada Rasul. Itu namanya maulid secara pribadi. Kalau Anda masih belum bisa, Anda gagal. Menyuruh baca salawat saja kok enggak bisa. Membaca salawat yang mereka pasti sudah hafal. Bahkan dalam bincangan kita dengan anak-anak kita, dahulukan untuk bertanya, "Nak, sudah baca salawat 300 kali atau belum sayang?" Bukan bertanya duitmu masih ada atau tidak. "Kapan kamu pulang dari kuliah, nak?" Bagaimana? Itu nomor dua kan. Jadikan yang pertama adalah, "Sayang, sudah salawat kepada Rasulullah 300 kali atau belum?" "Belum, Ma." "Baik, 300 kali baru telepon Mama nanti." Oh. Akhirnya apa? Dimanapun dia berada akan terbimbing untuk kenal Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Itu adalah maulud skala pribadi. Lakukan ini. Kemudian nanti maulid skala. Yang pertama masalah mengadakan maulid di dalam diri pribadi. Yaitu baca solawat. Minimal 300 kali. Tidak berat, wahai hamba Allah. Kalau Anda naik mobil, diam saja, lihat. Perjalanan 1 kilo, 2 kilo sudah 300 kali kok. Kalau bisa dibagi, bagi 100, yang 100, malam 100, biar terbagi rata. Kemudian kalau perlu, kalau bisa Anda mengadakan melahirkan Nabi dalam keluarga Anda. Pertama dalam diri Anda baca sholat. Dan keluarga Anda begini. Anda siapkan makanan yang enak, nyembelih ayam, nyembelih kambing. Panggil anak-anak untuk pulang, yang di mana? Yang di Batam, yang di Jakarta. Nih pas pulang, direncanakan. Tidak harus bulan maulid, kapan saja. Anda pastikan dalam setahun sekali, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali. Anda buat sebuah acara untuk Nabi Muhammad SAW. Makan yang enak. Lalu dipanggil anak-anakku. Kita akan melahirkan Nabi dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Kalau tadi melahirkan Nabi dalam diri kita, sekarang melahirkan Nabi, peringatan maulid Nabi, merayakan Nabi dalam skala keluarga. Bagaimana caranya? Misalnya kita buat makanan yang enak. Setelah buat makanan yang enak dan sebagainya, datangkan. Nanti ada yang dicatah. Sayang, anak yang nomor satu kamu baca puisi untuk Rasulullah. Puisi yang indah cari. Yang satu baca sejarah Nabi. Yang satu ceramah atau bagaimana. Yang penting perkumpulan yang indah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sekaligus di sini untuk melihat anak kita ini masih benar enggak dia dengan Rasulullah. Kalau ternyata mah enggak mau nak ngapain begini. Awas hati-hati, rusak berarti dia. Enggak punya rindu pada Rasulullah. Wong kita berkumpul untuk Rasulullah kok tidak mau. Ini loh makna merayakan Maulid Nabi, maknanya menghadirkan Nabi dalam rumah tangga kita, menghadirkan Nabi dalam diri kita. Adapun harinya terserah Anda pilih, hari yang paling Anda mudah untuk menghadirkannya. Menghadirkan anak-anak, pilih. Nanti kalau sudah ada Maulid, sayang, ini untuk Rasulullah, lihat. Kita sama-sama di sini bersama saling mengingatkan agar kita cinta ke Rasulullah. Lihat di rumah Anda ada Nabi Muhammad. Mungkin ada anak yang berkata, "Mama, Umi, kapan kita mengadakan kumpulan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Dan lakukan ini. Jangan sampai Anda makan bersama di suatu tempat hanya makan saja. Apa bedanya kita dengan ayam? Apa bedanya dengan orang kafir? Makan saja, oh tidak, harus kita makan bersama ini nak, untuk menambahkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kalau adalah, kemudian setelah itu adakan merayakan Maulid Nabi skala keluar, skala kampung. Budayakan di masyarakat Anda. Dan coba nanti ketua RT, RW gerakkan ini semuanya. Ayo kita sekarang gerakan sedekah, kumpulin bawa nasi bareng-bareng, dikumpulin nanti di musola, anak-anak kecil di bawah semuanya. Kemudian nanti tukar-tukar makanan atau bagaimana, lihat dalam irama apa, menghadirkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suasana zaman dulu, mungkin ada di sebagian kaum, sebagian umat yang merasakan keindahan kebersamaan seperti ini. Tidak ada kesalahan amalan semacam ini. Yang enggak benar adalah merayakan Maulid Nabi dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Ada yang naik panggung misalnya buka aurat. Perempuan buka aurat, joget-joget dan sebagainya. Oh, bukan itu. Ini lihat, ada wanita perempuan, wanita dengan pria dipisah dengan terhormat. Ada yang membaca Al-Quran, kita membaca solawat, ada yang menyampaikan tausiah. Ini indah, ya seperti ini. Buat skala kampung RT, ada buat skala kabupaten seperti ini. Ini adalah keindahan, itu yang pertama. Jadi, yang pertama adalah, biasakan anak kita ini maulid secara pribadi. Kita harus merayakan maulid Nabi SAW. Makna merayakan maulid Nabi harus dijelaskan. Maulid Nabi maknanya adalah mengagungkan Nabi, menghidupkan Nabi di hati kita. Maksudnya menghidupkan hati kita untuk cinta dan kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah biasakan dirimu dengan Rasulullah. Biasakan dirimu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membiasakan kita dengan Rasulullah? Ini adalah amalan yang paling ringan. Menyambungkan kita dengan Nabi. Semua yang sudah kita lakukan, Anda makan. Makan Ibu, makan setiap hari. Ibu makan atau tidak? Makan, Bapak makan. Minum, masuk WC. Kami mulai yang ringan-ringan. Kami tidak akan bicara tentang Anda menyumbang 1 miliar, 2 miliar, entar dulu. Kami bicara sesuatu yang Anda pasti lakukan. Baik, sesuatu yang sudah pasti Anda lakukan, sambungkan dengan Rasulullah. Jangan sampai Anda meminum air, hanya sekedar minum saja. Minum dengan tangan kananmu. Pastikan engkau minum dengan tangan kananmu. Pastikan engkau minum dengan tangan kananmu. Karena inilah yang diserangi oleh Rasulullah. Minum dengan tangan kiri bukan haram, tapi Nabi Muhammad tidak senang. Nabi senang tayamun. Nabi senang mendahulukan tangan kanan dalam minum. Maka jangan mulai detik ini, jangan Anda minum kecuali dengan tangan kanan. Ngaku cinta Nabi minumnya gleg-gleg-gleg pakai tangan kiri, berdiri lagi. Sambil ngakak lagi, bagaimana? Di mimbar ceramah lagi, kan kacau nanti tambahan. Jadi pastikan. Jangan makan kecuali dengan tangan kanan. Pastikan. Ringan, tidak susah. Pastikan kalau Anda masuk WC adalah dengan kaki kiri. Kalau keluar dengan kaki kanan, pastikan. Kalau Anda mengenakan baju, pastikan dengan tangan kanan Anda terlebih dahulu. Melepas dari kaki kiri itu, tangan kaki kiri dulu. Dan begitu pakai celana pun demikian. Pastikan Anda mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ringan. Memastikan kita dengan minum dengan tangan kanan. Dan setelah Anda pastikan diri Anda minum dengan tangan kanan, lihat ini yang pasti Anda lakukan. Kalau Anda mengamalkan ini saja, berapa kali Anda harus ingat Rasulullah? Sepanjang Anda makan, Anda ingat Nabi. Pastikan Anda makan dengan tangan kanan Anda, minum dengan tangan kanan Anda. Tapi bukan ini saja kami maksud. Sadari waktu itu engkau mengikuti Rasulullah. Sadari, ini yang ringan-ringan. Saya ajarkan sunnah yang gampang-gampang. Ada sunnah zahir. Sunnah zahir itu adalah zahir yang ngikutin Nabi. Tapi batinnya tidak sadar kalau dia ngikutin Nabi. Batinnya tidak sadar ngikutin Nabi. Maka mulailah dari sederhana. Ada minum, tidak cukup dengan tangan kanan. Tapi sadari, inilah cara minumnya Rasulullah. Kalau setiap Anda minum seperti itu, indah. Diam-diam, perilaku Anda akan berubah. Karena Anda berusaha untuk ngikuti Rasulullah. Kita itu sering lupa Rasulullah. Bahkan kalau kita baca sebuah hadis pun bukan ingat Nabi. Ingat lafaz hadisnya kok. Nabi ditinggal. Nggak ingat Rasulullah. Minum dengan tangan kanan bukan Nabi yang diingat kok. Tangan kanannya kok. Seorang ibu-ibu yang sudah sadar mendidik anaknya yang baik. Sehingga kalau anaknya minum dengan tangan kirinya ditegur. Sayang, kalau minum jangan pakai tangan kiri sayang. Pakai tangan kanan. Kan begitu ngingetinnya. Cuman kami tidak menginginkan itu. Kami ingin bahasanya warga Pulau Karimun ini kalau anaknya lagi minum dengan tangan kiri atau makan dengan tangan kiri, maka diingatkan dengan cara begini. Sayang, nah ini coba. Kalau ngingatkan kayak ini sudah istimewa semuanya. Sayang, kalau minum jangan pakai tangan kiri, tapi minumlah dengan tangan kanan. Seperti ya, ini sepertinya enggak pernah ada. Karena kita lupa dengan Rasulullah, tidak pernah menanamkan cinta kepada Nabi kita. Lost, kelewat. Padahal dengan sederhana sayang, kalau minum jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata mengamalkan sunnah dengan tangan kanan pun belum tentu nyambung. Karena monyet pun kalau makan dengan tangan kanan, apakah dia melihat jalan ke sunnah Nabi? Orang kafir ada makan dengan tangan kanan, ada. Mana yang membedakan antara kita dengan mereka? Yang membedakan antara kita dengan mereka adalah sadar kalau kita ngikuti Rasulullah. Anda masuk toilet tadi pagi. Anda mengerti kalau masuk toilet sunnahnya adalah kaki kiri. Anda sadar sunnahnya pakai kaki kiri. Kami tanya ibu bapak tadi pagi kalau masuk toilet kaki kanan dulu atau kiri dulu? Kiri. Saya tanya ibu bapak kalau tadi pagi masuk toilet kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu atau tidak ingat? Ah ini tidak ingat lima aja. Karena buru-buru dan sebagainya. Kenapa? Karena kita belum biasa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ilmunya, saya punya ilmu ringan-ringan saja ibu. Kalau ibu terapkan ini, Masya Allah, berapa kali Anda ingat Rasulullah. Sampai kalau seandainya Anda masuk WC, masuk toilet, kok ternyata kaki kanan dulu yang masuk, tarik demi Rasulullah. Oh setan, mau ngajari saya enggak benar. Sorry setan. Bismillah. Ingat Rasulullah Allah, indah. Anda mulai dari yang ringan-ringan. Ini belum urusan nyumbang yang 1 miliar, Bu. Ntar dulu itu. Kita biasa yang ringan-ringan saja. Kalau Anda sudah membiasakan dengan Nabi Muhammad, apa yang terjadi pada diri Anda? Perubahan. Tertanam kecintaan yang luar biasa di hati Anda dengan Rasulullah. Dikit-dikit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau makan tidak cukup, Dedek, kalau makan jangan lupa bismillah. Kenapa kok ikut bismillah, Mama? Biar setan enggak ikut makan. Bingung. Setannya makan di mana, Ma? Sehingga ada yang ngomong, "Mama, biar senang makan saya enggak usah bismillah, biar makannya banyak dibantu sama setan." Ya kan salah. Memang betul seperti itu. Memang Nabi menyebutkan agar setan tidak ikut makan. Tapi lebih dahsyat lagi hendaknya Anda sadarkan waktu baca bismillah. Karena apa? Ngikuti siapa? Rasulullah. Sunah-sunah yang ringan saja deh. Tidak usah berat-berat. Pulang insya Allah Anda semuanya lihat putra-putri Anda. Biasakan Anda mulai dari yang sederhana. Ada pengaruhnya. Nah, insya Allah kita ketemu lagi nanti perubahannya dahsyat pada anak-anak kita. Dengan Rasulullah, membiasakan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah, ada banyak sebenarnya, ada 5, akan tapi kami hadirkan 3 saja. Selebihnya nanti diambil di Cirebon tanggal 26 November atau 7 Rabiul Awal insyaAllah. Yang ketiga adalah, kalau Anda ingin menghadirkan cinta kepada Rasulullah SAW, yang ketiga adalah berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Anda harus punya kiprah di dalam membantu umat Nabi Muhammad. Niat membantu umat Nabi Muhammad untuk dekat Nabi Muhammad. Anda bantu orang lain untuk dekat kepada Nabi Muhammad, maka buahnya adalah Allah akan menolongmu untuk dekat Nabi Muhammad. Karena Nabi pernah bersabda, Allah fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah akan menolong hambanya kalau hamba tersebut menolong saudaranya. Maka tolong perhatikan dan pedulilah Anda semua dengan program-program yang mendekatkan kepada Rasulullah yang ada di tempat ini. Mulai dari madrasah diniyah yang ada di kampung-kampung, di musola-musola kecil. Kalau kita bicara tentang madrasah diniyah di musola kecil, tidak di Jawa dan di luar Jawa, akan tapi di mana saja masya Allah prihatin. Kasihan ustadznya yang mengajar di madrasah diniyah, ngajar masuk sorga, bukan ngajar bangun gedung megah di dunia. Ngajar untuk bangun gedung megah di akhirat, ustadz di madrasah diniyah sebulan dikasih sabun. Allah, itu wali besar itu. Yang keterlaluan adalah ibu-ibunya dari anak-anaknya itu tadi. Kok masya Allah, kok tiga benar itu. Ustadznya dikasih sabun, ustadznya sih aman-aman saja, dia memang jatahnya surga. Kalau giliran anaknya sekolah di kampus, lihat bayar berapa ratus juta dibayari. Tapi ternyata masya Allah, madrasah diniyah setengah mati. Itu yang menyelamatkan anak kita, jujur. Kalau anak Anda sekolah di kampus, belajar fakultas ekonomi, hei dosen fakultas ekonomi, gak ada fardhu wudu di situ. Memang kita perlu anak kita maju ekonomi, maju yang lainnya, ilmunya, iya. Tapi ketahuilah, yang terpenting adalah anak kita harus kenal Rasulullah. Madrasah diniyah, pondok pesantren. Berkibrahlah Anda untuk membesarkan itu semuanya. Sehingga kalau perlu pondok pesantren nanti punya semua yang dibutuhkan oleh umat. Ada SMK di pondok pesantren, SMA pondok pesantren, perguruan tinggi pondok pesantren. Yang di situ dibangun anaknya untuk kenal Allah dan Rasulnya. Pondok pesantren masya Allah sekarang setengah mati semuanya. Sepertinya nafasnya pun tersengal-sengal. Madrasah diniyah pun demikian. Karena kita tidak peduli. Maka kalau Anda mulai hari ini, Anda hidupkan semangat Anda untuk menghidupkan itu semuanya. Keluarkan uang Anda untuk itu. Maka ketahuilah apa buahnya setelah itu. Karena Anda menolong anaknya orang lain untuk kenal Allah dan Rasulnya, maka ketahuilah Allah akan perkenalkan Nabi Muhammad di hati anak-anakmu secara otomatis. Maka pedulilah. Madrasah diniyah, pendidikan agama di kampung-kampung, pondok pesantren. Pedulilah dengan pondok pesantren, jangan bangun ke pondok pesantren karena anaknya sekolah di situ. Ha, bukan, aku bukan urusan itu, akan tapi pedulilah Anda semua malam ini ikrar di dalam hati Anda. Aku akan potong dari hartaku, rizkiku untuk Rasulullah, untuk program kemuliaan ini. Kalau seandainya anaknya belajar ilmu kedokteran bayar ratusan juta, itu kan hanya untuk benahi jasad manusia. Untuk benahi rohnya ini lebih mahal mestinya kalau orang faham. Sekarang banyak madrasah diniyah kalau sudah gentengnya jatuh enggak bisa naik lagi. Enggak tahu di sini ada istilah madrasah diniyah, ada di sini istilahnya? Ada? Ada madrasah diniyah, ada istilah atau ada istilah lain? Sekolah-sekolah agama. Hidupkan hatimu wahai para hamba-hamba yang dimuliakan Allah. Pulanglah pikir. Madrasah diniyah kampungmu harus. Aku jamin gurunya kalau perlu adalah lebih daripada guru yang ngajar di kampus. Itu wali besar itu. Ngajar sebulan dikasih 20 ribu, kasih kalu ribu, kasih 100 ribu, kasih sabun. Adakah dosen di kampus mau dikasih sabun? Allah. Ingat, inilah kemuliaan yang akan kita cari. Khidmah untuk umat Nabi. Jadi, Anda harus mengambil kiprah bagian berjuang untuk umat Nabi Muhammad. Termasuk kalau program Maulid Nabi ini. Anda jangan diam, Anda ikut-ikut. Apa yang bisa aku lakukan dalam program semacam ini? Beruntunglah yang hari ini bisa membantu urusan apa? Jujur, kalau urusan begini jangan mengandalkan Pemda. Pemda mah rezekinya babnya beda. Anda yang perlu keluar, Pemda. Mohon maaf, saya bicara ini biar semuanya tergugah. Kan begitu. Maulid Nabi adalah Anda yang butuh. Anda rindu Nabi. Kan begitu. Kadang-kadang mengandalkan sudah mengadakan Pemda, semuanya ongkang-ongkang, rugi. Pemdanya yang selamat nanti dia membuat menganggarkan untuk kebaikan. Terus perjuangan Anda di mana? Ya untung nanti Pak Bupati dan yang lainnya, untung karena dia menganggarkan itu semuanya. Kita perlu bahasanya Anda, ini loh. Saya harus berjuang untuk Nabi Muhammad. Itu yang kita inginkan. Anda hidupkan hati Anda untuk membantu Rasulullah. Maka kalau Anda membantu Rasulullah, Allah akan membantu Anda. Makanya khidmah yang kami sampaikan. Tapi syaratnya khidmah untuk Nabi Muhammad, hati Anda harus penuh kasih. Jadi kalau Anda ingin berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad, Syaratnya hati Anda adalah harus hati yang penuh kasih, bukan hati yang sombong. Kalau hati yang sombong enggak bisa. Kelihatannya bantu orang kasihan, kasihan. Kasihannya bukan kasihan kasih sayang, tapi kasihan merendahkan. Maka yang perlu Anda hadirkan adalah pandang mereka semua dengan penuh kasih sayang dan cinta. Jangan memandang siapapun dari bangsa manusia dengan pandangan merendahkan. Umat Nabi Muhammad bermacam-macam, wahai hamba Allah. Ada penjudi, ada pemabuk, ada yang pernah kepleset dalam zina. Itu semua umat Nabi Muhammad. Pandang mereka dengan mata kasih sayang, jangan pandang mereka dengan mata merendahkan. Maka kami sampaikan di majelis yang mulia ini, hei preman, hei orang yang tidak pernah sholat, hei orang yang judi, jangan ragu dengan majelis kemuliaan. Kenapa? Nabi tidak pernah merendahkan Anda. Nabi tidak pernah mengajari merendahkan. Jadi kalau Anda sudah masuk wilayah perjuangan ini, yang ketiga tadi, pengabdian kepada umat Nabi Muhammad, tata hatimu agar senantiasa memandang orang lain dengan pandangan penuh kasih. Tidak cukup Anda beribadah, tidak cukup Anda melakukan sholat, akan tapi yang lebih penting dari itu, untuk membuktikan ketulusanmu dalam beramal baik adalah bagaimana di saat engkau melihat orang lain yang belum melakukan kebaikan. Anda para bapak-bapak yang soleh waktu sholat Jumat, Masya Allah. Anda sholat Jumat termasuk di sob yang pertama. Hebat. Akan tapi tanyakan kepada dirimu sendiri. Di saat Anda melihat tetangga yang tidak sholat Jumat, apa yang ada di hatimu? Kalau hatimu cuek bebek, diragukan kecintaanmu, diragukan keimananmu. Karena tetanggamu yang tidak sholat Jumat itu sebetulnya dia daftar masuk neraka. Lah kok engkau diam-diam saja menikmati aku sop yang pertama. Dengar adzan sudah ada di situ. Zikirnya banyak. Tapi hatimu mati. Tidak pernah melihat orang lain dengan kasih sayang. Ayo. Kalau memang benar amal baikmu itu tulus karena Allah akan menjadikan hatimu penuh kasih. Tidak rela jika melihat tetangganya berjudi. Tidak rela jika melihat tetangganya tidak sholat. Tidak rela bahkan mungkin mengucurkan air mata di tengah malam saat mengadu kepada Allah. Di saat mendengar tetangganya berzina. Bukan digunjing. Ya Allah tetanggaku berzina. Ampuni dia ya Allah. Tutup aibnya. Bukan menggunjing. Hati-hati. Sekarang tengok hatimu. Ingin berkhidmah, ingin mendapatkan cinta kepada Nabi, khidmah, abdikan dirimu untuk umat Nabi Muhammad. Tapi di dalam mengabdi kepada umat Muhammad, ketahuilah syarat hatimu adalah hati yang hidup, hati yang penuh kasih. Jangan merendahkan siapapun. Ada orang berjudi, ketahuilah kalau Allah mengangkat esok hari menjadi orang baik-baik. Ada orang kepleset dalam zina, bisa saja Allah tutup aibnya, ampuni menjadi orang mulia. Jangan merendahkan siapapun dari hamba Allah. Merendahkan itu biarpun engkau adalah orang yang hebat dalam ibadah akan menjadi rendah di hadapan Allah. Sebuah kisah yang sangat saya senangi. Kisah yang kami hadirkan. Dengar hei para preman. Dengar hei orang-orang yang brutal. Dengar kisah ini. Ini kisah tentang dua model manusia yang berbeda. Sekaligus penutup dalam majelis ini. Agar Anda punya pandangan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Hei orang yang terjebak dalam kehinaan, apakah dia penjudi, pemabuk, pelacur atau apapun, lihat. Ada dua model manusia. Nabi bercerita, yang pertama adalah orang ahli ibadah yang berada di atas bukit. Ibadah, puasa siang hari, malamnya sholat. Kemudian, satu lagi ada preman pasar. Orang yang suka membuat ontran-ontran gara-gara kerusakan di muka bumi, hidupnya di tengah pasar. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Allah menghendaki. Yang ada di atas bukit yang ahli ibadah kehabisan bekal, maka dia harus pergi ke pasar. Yang di pasar sang preman itu kok pas hari itu kok ada keinginan. Saya pengen ketemu sang kiai mau minta doa deh, mau minta petua. Tiba-tiba hatinya begitu. Naiklah dia. Sang preman naik ke atas bukit. Sang alim turun dari atas bukit. Bertemulah mereka berdua berpapasan di tengah jalan setapak. Karena zaman dulu jalannya adalah jalan setapak, tidak bisa mereka lewat kecuali mereka ada yang mengalah. Rupanya apa? Sang preman di sana melihat sang ustaz. Ustaz ini masyhur di kalangan siapapun. Begitu juga sang preman masyhur, cuma bedanya sang ustaz masyhur dengan kebaikannya, sang preman masyhur dengan kejelekannya. Maka keduanya di saat berpapasan sama-sama kenal, sama-sama tahu. Sang preman di saat melihat sang kiai terkagum. Yang ada memang di dalam hati adalah kekaguman. Memang dia preman, tapi melihat sang kiai, oh, kok kiai ada di sini? Oh, kenapa dia turun? Kenapa dia turun? Saya pengen ke atas, kok tiba-tiba turun? Astagfirullah. Dia meminggir di jalan setapak. Tidak bisa berucap sepatah kata pun dia. Dia hanya bisa memandang sang kiai sampai sang kiai itu hilang dari pandangannya, tidak hilang dari hatinya. Dia hanya melihat sang kiai dengan memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan kiai, silakan kiai. Sang kiainya di saat lihat sang preman, mau kemana si busuk ini? Mau kemana dia? Tidak mengucapkan assalamualaikum kepada sang preman tersebut. Tidak menyapa, hendak kemana engkau anak muda? Tidak. Akan tapi dengan kesombongannya, apalagi di saat mendapatkan isyarat dari sang preman. Kalau sang preman mempersilakan, dia seolah-olah mengatakan, iya aku memang berhak, aku kurang baik kok. Melangkah begitu saja, tanpa tegur sapa. Apa sabda Nabi? Nabi menceritakan, lihat, sehebat apapun ibadah seseorang, kalau merendahkan hamba Allah, menjadi sebab hidayah dicabut oleh Allah. Hati-hati, jangan merendahkan siapapun. Begitu sebaliknya, hei preman, bejat, orang yang melakukan banyak kehinaan. Siapapun yang dia dilanda kemaksiatan kehinaan, akan tapi ternyata dia masih mengagungkan syiar. Masih ada kagum dengan ulama, kagum dengan Rasulullah. Melihat masjid ada rindu untuk menolongnya. Kagum dengan syiar-syiar agama, lihat tunggu, tidak lama dia akan ditarik oleh Allah mendapatkan kemuliaan. Kuncinya ini hati. Tapi kalau sudah hatinya sombong, biarpun ahli ibadah, maka ketahuilah dia akan dihinakan. Maka dari itu ayo, yang terakhir adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Hidupkan pondok-pondok. Termasuk kami menyeru di mana-mana. Makanya kita ingin buat pondok di mana-mana. Kita ingin buat pondok ada di Batam. Pokoknya setiap kota yang kami kunjungi, pengennya ada pondok di situ. Siapa yang ngurusi? Ya orang situ. Untuk apa itu semua? Untuk menggugah orang agar bisa menjadi ahli khidmahnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio juga begitu. Kita buat di mana-mana, pokoknya buat program yang banyak. Untuk apa? Untuk memperbanyak orang yang bisa berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Pulanglah Anda ke rumah Anda, pertama adalah dengan mengajari putra-putri Anda untuk baca selawat. Pastikan, jangan sampai tidak. Jadikan itu perbincangan nomor satu sebelum Anda bicara tentang uang dan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah biasakan diri Anda dengan Rasulullah, anak-anak Anda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Anda harus berkiprah, ambil kiprah, ambil bagian di dalam perjuangan untuk Nabi Muhammad. Ingat, saya tidak bicara tentang bantuan sosial untuk kemanusiaan secara umum. Akan tapi kami berbicara tentang membangun umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mengeluarkan uang harus Anda pikirkan. Ini untuk apa ini? Jangan-jangan Anda membantu orang, tapi orang itu memusuhi kemanusiaan, musuhi kaum muslimin. Anda keluarkan hartamu, tenagamu, pikiranmu, panjatan doamu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan setelah ini Anda harus bisa menyisihkan gaji Anda berapa Anda potong. Anda tengok masjid di kiri kanan Anda, madrasah di kiri kanan Anda, di manage yang bagus, sehingga nanti madrasah diri akan makmur, pesantren akan makmur. Lihat, itulah pecinta Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Allah akan berikan kecintaan kepada Anda semuanya. Ini bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa benar-benar kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada yang meninggal, siapa tadi? Yang meninggal, semoga Allah mengampuni beliau, mengangkat derajat beliau. Dan yang tinggal diberi oleh Allah segala kebaikan. Yang meninggal diampuni, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang meninggal dari keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Haji Hashim diampuni oleh Allah. Semoga Allah mengampuni beliau, mengangkat derajat beliau, memberikan kasihan kepada beliau dan semua yang meninggal dari keluarga kita, orang tua kita. Dan semoga kelak kita dengan beliau-beliau dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah. Yang sorry host, teman saya ingin Anda yakinkan diri Anda tidak ragu mengucapkan selawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Anda masih ragu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Biasakan kita dengan selawat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Puji syukur kepada-Mu ya Allah, Engkau yang telah meringankan langkah kami ke tempat ini ya Allah. Engkau yang telah mudahkan kami untuk berkumpul di tempat ini, maka kami mohon, seperti Engkau mudahkan kami kumpul di sini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini. Seperti Engkau mudahkan kami bergabung dalam acara kemuliaan ini, mudahkan kami kelak untuk bisa bergabung dengan perkumpulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mereka datang ke tempat ini, ada yang mereka cari. Mereka mencari cinta, ya Allah. Mereka mencari cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Mereka tahu acara ini adalah acara untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan mereka datang pun untuk Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, wahai Zat yang memberi cinta, berikan kepada mereka semua ini kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, agar kala di padang mahsyar kami bisa bersama rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin tertinggal saat itu, ya Allah. Kami takut di saat orang bersama-sama kekasih-Mu Nabi Muhammad, lalu kami tertinggal bersama orang yang tertinggal di padang mahsyar itu, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Maka kami mohon saat ini, detik ini, Engkau wahai Zat yang memberi cinta, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, cinta yang membuahkan amal, agar mudah kami mengikuti kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak-anak kami semua pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, jadikan mereka anak-anak yang bisa mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, dan kami mohon, jadikan kami mencintai umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari merendahkan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, dari mimbar mulia ini, ya Allah, yang mendengar suara ini, ya Allah, yang menyaksikan acara ini, ya Allah, yang hadir di sini, ya Allah, yang jualan di kiri kanan tempat ini, ya Allah, jadikan mereka mencinta kekasih-Mu Nabi. Yang bekerja apapun, ya Allah, tukang parkir atau apa, sopir taksi dan semuanya, ya Allah, jadikan mereka mencinta kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan sampai ada yang Kau tinggal satupun dari mereka, ya Allah. Engkau yang memiliki cinta, Engkau yang mencipta memberi cinta. Kami mohon, jadikan kami pecinta kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun dari kami yang ada di sini, atau masyarakat kami, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang sering meninggalkan salat, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, ampuni mereka, jangan hukum mereka karena solat yang mereka tinggalkan. Kami mohon ampuni mereka dan jadikan di esok hari menjadi ahli solat. Ya Allah, tetangga kami yang dahulu bulan Ramadan sering meninggalkan puasa di bulan Ramadan, satu puasa di bulan Ramadan, satu hari yang ditinggalkan bisa sebab masuk neraka jahannam-Mu. Maka sungguh kami mencintai tetangga masyarakat kami dan tetangga-tetangga kami. Maka kami mohon, jika ada di antara mereka ada orang yang sering meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ampuni mereka, ya Allah, dan berikan kesadaran, dan jadikan di bulan Ramadan yang akan datang mudah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Dan jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami atau masyarakat kami yang sering berjudi atau minum-minuman keras, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayang-Mu, hentikan ya Allah, jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu, ya Allah. Mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami tidak rela jika mereka tidak ditengok, tidak ditoleh, tidak dibawa oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Hentikan dari kehinaan itu dan ampuni, ya Allah. Dan mohon yang kami, ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan itu, jauhkan kami dari kehinaan zina, jauhkan kami dari kehinaan dan kebusukan zina, ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan mukaddimah zina, ya Allah. Ya Allah, masyarakat kami jauhkan dari zina yang busuk, ya Allah. Sebab zina ada di mana-mana, pembangkit syahwat ada di mana-mana, ya Allah. Televisi, internet dan lainnya, ya Allah. Kami mohon jaga kami dan masyarakat kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, sehingga di dunia tidak terhinakan dan di akhirat jangan hukum, ya Allah. Ampuni, sungguh kami mencintai mereka, ya Allah, dan buka pintu halal untuk mereka dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, ya Allah. Hapus dosa masa lalu kami, ya Allah. Kami tidak ingin, ya Allah, kembali kepadamu dengan dosa. Karena dosa menghalangi antara kami dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Maka jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan kami mohon ampuni kami, ampuni anak-anak kami. Dan kami mohon, ya Allah, mudahkan kami untuk menghantarkan anak-anak kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan sampai kami salah memilihkan sekolah untuk anak-anak kami. Jangan sampai kami salah memilihkan pekerjaan untuk anak-anak kami. Kami ingin apapun yang dilakukan oleh anak-anak kami sambung dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, ya Allah, agar kekasihmu Nabi Muhammad bangga dengan kami, ya Allah. Kami tidak ingin ada percecokan di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan, ya Allah, gara-gara warisan yang saat ini sering terjadi. Kakak adik bermusuhan gara-gara peninggalan orang tua. Itulah hamba yang jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini ada kakak beradik yang bermusuhan karena peninggalan orang tua, ya Allah, itu adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini ada kakak beradik yang bermusuhan gara-gara peninggalan orang tua, kami mohon lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka, mudahkan mereka untuk saling memaafkan, mengembalikan kepada yang berhak. Jangan biarkan mereka terus larut dalam permusuhan dengan saudaranya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mencintai mereka. Kami tidak ingin di rumah tangga kami ada ahli neraka, ya Allah. Kami ingin semua yang bersama kami ahli surgamu, ya Allah. Pembantu yang ada di rumah kami, yang bekerja bersama kami, jadikan mereka ahli surgamu, ya Allah. Semua yang bersama kami, ya Allah, jadikan ahli surgamu, ya Allah. Kami sungguh tidak rela jika ada orang yang bersama kami, membantu kami, lalu kau murkai, lalu jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang berjuang saat ini, yang berusaha untuk mengadakan acara ini, jadikan mereka pecinta kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan mohon, ya Allah, jangan sampai kami keluar dari tempat ini kecuali kau kabul hajat kami, ya Allah. Yang sempit rizki, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, tumbuhkan di hati kami kecintaan kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kecintaan kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari meremehkan dan merendahkan. Jauhkan kami dari meremehkan dan merendahkan umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari dendam kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari benci kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim, aniaya kepada kami, kami mohon ampuni mereka. Jangan hukum mereka, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka kau hukum. Sebesar apapun dosa mereka kepada kami, mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad, kami tidak rela kalau mereka masuk neraka. Sejahat apapun mereka kepada kami, ampuni, ya Allah. Jauhkan kami dari dendam, ya Allah. Kami tidak ingin mendendam, ya Allah. Kami ingin memandang umat kekasihmu Nabi Muhammad dengan cinta dan kasih sayang, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang hadir ada yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, ganti dengan segala kebahagiaan, ya Allah. Ganti dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, seperti kau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Di tengah-tengah kami ada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, pandang kami, pandang hati kami. Engkau yang menguasai kami, menguasai hati kami, ya Allah. Titipkan di hati kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jangan cabut nyawa kami kecuali sudah kau ampuni dosa kami. Kami takut nerakamu, ya Allah. Alam barzah, alam barzah, seksa di kubur mengerikan. Kami takut itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami takut seksa di alam barzahmu, ya Allah. Semua dosa yang sudah kau ampuni di dunia, semua dosa yang sudah kau ampuni di dunia, ya Allah, tidak akan tampak di alam barzah, tidak akan tampak di padang mahsyar. Maka kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengajak dalam kebaikan. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami berjuang-berjuang kekasihmu Nabi Muhammad. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, pasti itu kau angkat mencabut nyawa kami. Kami mohon, ya Allah, Kami mohon ya Allah, kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita bersama mengucapkan la ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.